Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita telah selesaikan ayat yang keempat atau pendalilan yang keempat terkait dengan bab haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'alallah. Bab yang terkait dengan haknya Allah kepada hambanya dan haknya hamba terhadap Allah. Dalil yang pertama surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Dalil yang kedua surat An-Nahl ayat ke-36. Dalil yang ketiga surat Al-Isra ayat ke-23. Dalil yang keempat surat An-Nisa ayat ke-36 yang telah tuntas pembahasannya pada akhir kajian yang lalu. Maka malam ini kita melangkah pada dalil yang kelima. Disebutkan pada matannya qauluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a. Dalam surat Al-An'am ayat ke-151. Maka langsung kita lihat penjelasan yang disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah pada kitab aslinya di halaman ke-19. Tengah-tengah dari halaman itu kata beliau, al-ayatul khamisah ila sabi'ah, ayat yang kelima, maksudnya pendalilan yang kelima, ila sabi'ah sampai pendalilan yang ketujuh. Yang beliau maksud karena dalil yang kelima ini di surat Al-An'am dimulai dari ayat ke-151, 152 dan 153, sehingga beliau jadikan pendalilan ayat yang kelima sampai ketujuh. Kelima maksudnya 151, ke-6 152, ke-7 yakni 153. demikian yang beliau maksudkan. Bunyi ayat itu secara lengkapnya disebutkan pada terjemah 6, sedangkan pada kitab aslinya tidak disebutkan secara langsung, hanya disingkat disebutkan ayat kemudian dijelaskan kata demi kata. Dan tetapi ketika dilihat pada terjemah disebutkan di halaman ke-13 firman Allah Ta'ala, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi syai'a wabilwalidaini ihsana wala taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش نفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Itu ayat ke-151. Dilanjutkan ke-152, ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dhalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Tinggal satu ayat lagi ke-153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Pada tiga ayat itu diakhiri dengan dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Kemudian dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Iya. Arti secara lengkapnya ke-151 terlebih dahulu. Qul, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah dari Allah, ta'alau, kemarilah kalian. Beliau ajak, beliau seru kepada manusia. Naam, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan bacakan, aku akan sampaikan kepada kalian apa yang telah diharamkan atas kalian oleh Rabb kalian, oleh Allah. Maka beliau sebutkan satu demi persatu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Alla tusyriku bihi syai'a, jangan kalian sekali-kali mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kepada kedua orang tua kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Wa la taqtulu auladakum, jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Min imlaq, disebabkan karena takut kelaparan. Nahnu narzuqukum, kami kata Allah yang akan berikan rezeki kepada kalian, wahai para orang tua yang takut. Wa iyyahum, dan kami akan berikan rezeki kepada mereka, kepada anak-anak mereka. jangan takut rezeki di tangan Allah. Wala taqrabul fawahisha, jangan kalian dekati perbuatan keji. Ma zahara minha wa ma batan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsallati haramallah, jangan kalian bunuh jiwa yang mana Allah telah haramkan untuk dilakukan perbuatan itu. Illa bilhaq, kecuali jika pembunuhan jiwa tadi dilakukan dengan cara yang hak, yang nanti akan kita tahu penjelasannya melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembunuhan jiwa yang manakah yang dikatakan yang hak. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian itu kata Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum taqilun, supaya kalian termasuk orang-orang yang berakal, yang bisa memahaminya. Nah, itulah sepintas ayat ke-151. Dibahas satu demi persatu oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Sepotong demi sepotong beliau jelaskan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qul, yang maknanya adalah katakanlah, berasal dari kata qala yaqulu, fi'il madinya qala, fi'il mudhari'nya yaqulu, sehingga fi'il amarnya, kata kerja perintahnya qul. Yang memerintah adalah Allah, yang diperintah adalah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun tidak tertulis nama beliau, maka sudah termaksud kepada beliau. Qul, katakanlah. Maksudnya Allah memerintahkan kepada beliau. Maka dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin, al-khitab lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khitab artinya redaksi, itu ditujukan lin-nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amarahullah, Allah perintahkan kepada beliau, an yaqula linnas, supaya beliau katakan, beliau sampaikan kepada manusia. An yaqula, kalian harakati bahwa lamnya fathah. Kenapa demikian? Siapa yang bisa menjawabnya? Nam, karena ada huruf an. An yaqula, asal katanya yaqulu, maka berubah menjadi fathah lamnya disebabkan karena an. Antum tandai sebagai faidah pelajaran nahwu bahasa Arab. Nam, maka kalau dibaca an yaqulu, maka tampak kesalahannya. An yaqula linnas, Allah perintahkan kepada beliau untuk menyampaikan kepada manusia. Itulah makna qul. Uraiannya seperti itu. Redaksi dari Allah kepada Rasulnya agar beliau sampaikan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah amanahkan. Ta'alau, ta'alau artinya aqbilu, wahalummu, atau dalam bahasa kita kemarilah. Asal katanya ta'ala, tapi karena jamak yang diseru adalah bukan satu tetapi banyak, maka jadilah ta'alau. Ta'al, ta'al anta, kemarilah kamu wahai Muhammad, jika dalam bahasa. Tapi karena yang diseru banyak manusia, ta'alau, kemarilah kalian. Sinonimnya adalah aqbilu wa halummu. Wa asluhu minal uluwi. Maka dibahas lebih lanjut oleh Syekh Ibn Utsaimin, dan demikianlah tata cara beliau menjelaskan agar istifadah pula pembaca atau talibul ilmi dalam suatu bidang ilmu. Ketahuilah kata ta'al itu berasal dari kata al-ulu. Al-ulu artinya tinggi. Ka'annal munadi, seakan-akan al-munadi yang menyeru, yunadika, menyeru engkau, menyeru engkau, anta'lua ila makani, agar engkau datang ke tempatnya. 6. Engkau datang ke tempatnya, yang dia berada di tempat yang tinggi. Dia berada di tempat tinggi kemudian menyeru. Yang diseru, yang dibawa supaya datang kepada tempatnya dia yang tinggi. Maka itulah asal kata bahasa Arab ta'al. 6. Dari kata al-ulu. Fayaqul, maka kata beliau ta'al ay irtafa'a ilayya. Sehingga ta'al, kata beliau, adalah irtafa'a ilayya, irtafi' ilayya, naiklah ke tempatku. 6. Semakin mengerti kita bukan sekedar artinya saja, tetapi asal usulnya kenapa kata itu menjadi demikian setelah kita belajar. Itulah perlunya menyempatkan diri untuk talabul ilmi, untuk belajar kata demi kata, selangkah demi selangkah, karena ilmu itu didapatkan tidak langsung banyak, tapi setahap demi setahap dengan penuh kesabaran, keikhlasan, sehingga nantinya akan Allah berkenan menjadikan ilmu yang dia tuntut menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka alhamdulillah, melalui penjelasan para ulama kita semakin mengerti. Kemudian setelah kata ta'alau, seruan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, kemarilah kalian, untuk apa? Atlu. Atlu maknanya aku bacakan. Yang asalnya setelah lam ada wawunya, atlu. Naam. Tetapi di situ wawunya dihilangkan. Maka lihat penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, atlu bil jazmi. Bahwa atlu posisinya dalam ilmu nahwu adalah jazm. Salah satu buktinya adalah terhilangkan wawu yang semestinya, yang tadinya ada. Jawaban lil amri. Kenapa sampai dibegitukan? Karena diposisikan jawaban lil amri, sebagai jawaban terhadap perintah. Fi qawlihi, terkait dengan perintah yang berbunyi ta'alau. Ya, perintah apa bukan? Kemarilah kalian. Ya, tentu itu adalah suatu perintah. Sehingga konteksnya atau konsekuensinya, kata atlu tadi wawunya terhilangkan. Ini dalam susunan ilmu bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sederhana tadi bisa difahami. Kalau belum, ya nanti dengan terus belajar bahasa Arab akan faham. Nah. Kemudian setelah kata atlu, yang artinya aku bacakan, atau bisa berarti aku sampaikan, atau bisa aku beritakan, apa yang akan beliau beritakan? Ma harrama rabbukum alaikum. Ma harrama rabbukum. Apa yang Rabb kalian telah haramkan alaikum kepada kalian. Dijelaskan oleh Syekh bahwa ma pada kalimat itu jenisnya ismun mausul, kata benda yang jenisnya berfungsi kata sambung. Maf'ulun li'atlu sebagai bentuk kata apa yang dikenai kerjaan dari kata atlu. Apa yang aku bacakan? Ma harrama rabbukum alaikum, apa yang telah Allah haramkan kepada kalian. Wal a'id mahdhuf nam wa taqdir ma harrama rabbukum ma harramahu rabbukum alaikum, yakni apa yang telah Rabb kalian mengharamkannya atas kalian. Maka hendaklah kalian perhatikan, Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan berupa ketetapan-ketetapan yang harus ditaati, yang harus diperhatikan bagi setiap hambanya kalau memang hamba itu ingin selamat. Maka salah satu dari ketetapan Allah Jalla wa'ala adalah pada ayat ini. Yang kemudian qala rabbukum, beliau bahas lebih lanjut setelah kata ma, yakni rabbukum, Rabb kalian. Walam yakul ma harramallah, dan Allah tidak gunakan kata ma harramallah. Tidak disebut atlu ma harramallah. Padahal secara bahasa sama artinya, tapi yang Allah gunakan ma harrama rabbukum, apa yang telah Rabb kalian haramkan. Kenapa tidak digunakan ma harramallah, apa yang Allah haramkan? Nah, di sini dipilih bahasa seperti itu, digunakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, li'anna rabba huwa ansab, karena dengan penggunaan kata rabb itu lebih mengena. Semakin teliti lagi kita memperhatikan ayat. Kalau tadi kan biasa kita baca lewat begitu saja. Oh ini rabbukum kok tidak Allah, kurang lebih sudah. Nah, kan gitu kalau kita tidak belajar. Kenapa Allah gunakan ini kok tidak ini? Kenapa ini begini kok tidak begitu? Ternyata rahasia di dalam ayat Al-Quran begitu dalam. Setelah kita kupas, kita pelajari, baru tahu, baru kita bisa merasakan. Sekali lagi dengan belajar. Maka di sini li'anna rabba huwa ansab, karena dengan penggunaan kata rabb itu lebih mengena. Haitsu inna rabba lahu mutlaqut tasarruf fil marbub. Asalnya atau alasannya karena dengan penggunaan kata rabb memiliki kemutlakan tindakan terhadap makhluk. Naam. Dan juga apa? Wal hukmu alaihi bima taqtadhihi hikmatahu. Dan juga mengandung kemutlakan ketetapan hukum sesuai dengan hikmahnya. Itulah yang menjadi alasan mengapa digunakan kata Rabb dengan lafaz yang lebih umum. 6. Bentuk penghambaan. 6. Yang menunjukkan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, penghambaan kepada Allah, memurnikan Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyahnya. Apa itu dari sisi rububiyahnya? Bahwa Allah itu sebagai zat yang menciptakan, zat yang mengatur alam semesta, zat yang menghidupkan dan mematikan hamba, zat yang memberikan rezeki. Itu semua terkait dengan rububiyah. Maka Rabb itu dari kata itu. Nah, sehingga dengan penggunaan kata tadi diingatkan hamba bahwa kalau kalian akui Rabb kalian seperti itu, maka perhatikan terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sebentar lagi akan disebutkan. Nah, dan Rasul menyampaikan kepada seluruh manusia. Nah, siapapun dia, kalau dia benar-benar mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan terhadap apa-apa yang Allah haramkan pada ayat ini. Nah, maka tahulah kita mengapa digunakan kata Rabbukum. Alaikum maknanya atas kalian atau kepada kalian. Maka selesailah sudah dari satu potong kalimat tadi, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Siapa yang bisa mengulang? Semanto, fadhal, dicoba. Qul Rabbukum. Nah, qul artinya katakanlah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alau, kemarilah kalian semua. Atlu, aku akan bacakan, aku akan beritakan ma harrama rabbukum, Rabb kalian telah haramkan, alaikum atas kalian. Naam, kita lanjutkan. Wa qauluhu, maka mulailah disebutkan satu demi persatu larangan Allah. Alla tusyriku, jangan sekali-kali kalian melakukan kesyirikan. Kata alla itu dari dua huruf, an dengan la, an dengan la, sehingga ketika disambung tidak ketara annya, langsung masuk seakan-akan double Allah. Maka dibahas oleh Syekh Ibn Utsaimin bahwa an adalah kedudukannya tafsiriyah, kedudukannya sebagai penafsir. Naam, sebagai penafsir, tufasir untuk menafsirkan, atlu ma harrama untuk menafsirkan kata atau kalimat yang sebelumnya, yakni atlu ma harrama, aku akan bacakan. Naam, maka apa yang akan dibacakan? An la tusyriku, sehingga an tadi sifatnya menafsirkan. Maka dijelaskan oleh Syekh, atlu alaikum, aku bacakan kepada kalian, alla tusyriku bihi syai'a, agar jangan kalian sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walaisat masdariyah, dan bukanlah an itu berfungsi sebagai masdar. Waqad qila bih, dan telah dikatakan tentang itu. Naam, maka yang benar kedudukan an sebagai tafsiriyah dan bukan masdariyah. Kalau masdar itu adalah menyambung dua kata kerja. Ini fi'il mudhari' tidak boleh sambung langsung. Maka harus dipisah dengan kata an. Nah, arti akan dimengerti dalam bahasa Arab, tidak boleh bersambung dua kata kerja yang sifatnya mudhari', kata kerja yang sifatnya sedang terjadi atau akan terjadi, disambung dengan fi'il mudhari' lagi. Tidak dibenarkan, melainkan harus dipisahkan dengan an. Maka an pada kata Allah tusyriku bukan itu, tapi sebagai tafsiriyah. Mengerti insyaallah. Kalaupun tidak, ya tidak masalah. Itu dari sisi bahasa Arab. 6. Tapi setidaknya memahamkan kepada kita secara sederhana demikian. Wa ala hadzal qaul takunu la zaidah. Maka menurut pendapat ini, sehingga la itu sebagai huruf tambahan. Kalau annya masdariyah, maka la setelah an tadi, an la, lanya itu adalah huruf tambahan. Walakin al-qaulul awwal ashah, akan tetapi pendapat yang pertama itulah yang lebih sahih. Maksudnya bahwa an berfungsi sebagai tafsiriyah. Jadi artinya kata beliau, atlu alaikum, aku bacakan atas kalian, adamul isyrak, tanpa melakukan kesyirikan. Aku bacakan kepada kalian agar kalian tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Li'annallaha lam yuharrim alaina alla nusyrika bih. Karena Allah Jalla wa'ala tidaklah mengharamkan atas kita alla nusyrika bih. Naam. Allah Jalla wa'ala telah haramkan kepada kita untuk menyekutukannya. Naam. Itu tinjauan dari sisi bahasa. Wa mimma yu'ayyid anna an tafsiriyah, dan menguatkan bahwa an di situ kedudukannya sebagai tafsiriyah, anna la huna nahiyah, bahwa huruf la di situ adalah kedudukannya sebagai larangan. Tatanasab al-jumal fatakunu kullaha talabiyah, maka la di situ jadilah sebagai bentuk larangan yang mencocoki terhadap kalimat alla tusyriku, maka janganlah kalian. Maka la tadi diartikan dengan janganlah, la tusyriku, janganlah kalian melakukan kesyirikan kepada Allah. Itu larangan yang pertama, dan dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba melakukan kesyirikan, karena itu adalah sebesar-besar dosa, min akbaril kabair, termasuk dosa-dosa besar yang paling tinggi dan teratas, yakni al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga adanya hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasul, ayyu dzambi a'dham, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling a'dham, yang paling besar? Maka dijawab oleh beliau, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yakni engkau menyekutukan atau menjadikan penyebandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khalaqaka, padahal Allah lah yang telah menciptakanmu. Suatu bentuk kebiadaban ketika hamba tadi diciptakan oleh Allah yang tujuannya untuk beribadah hanya kepadanya, kemudian diselewengkan, dialihkan kepada peribadatan selain Allah. Maka oleh karenanya itu kemurkaan yang sebesar-besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak menfungsikan maksud diciptakannya hamba tadi adalah semata-mata untuk mentauhidkan Allah, sehingga dijadikan atau diletakkan perbuatan kesyirikan tadi pada peringkat yang pertama. Berikutnya, apa yang Allah haramkan atas kalian? 6. Wabil walidaini ihsana. Allah perintahkan untuk berbuat ihsan kepada al-walidain, kepada kedua orang tua. Kata beliau, atlu alaikum al-amru bil ihsan ila al-walidain. Aku bacakan kepada kalian suatu perintah, adanya perintah bil ihsan, untuk berbuat ihsan kepada al-walidain, kepada kedua orang tua. Dan kita telah tahu banyak bagaimana posisi perintah untuk birrul walidain. Bahkan disebutkan pada sekian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan yang kedua. Amalan apa yang paling afdal? 6. Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya, wa birrul walidain, kemudian juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan juga pada ayat ini diletakkan birrul walidain setelah larangan untuk berbuat kesyirikan, menunjukkan begitu tingginya ibadah dengan cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Diletakkan pada urutan yang kedua. Maka Al-Quran meletakkan ini didahulukan, ini setelahnya, ini diakhirkan. Tentu masing-masing memiliki makna. Tidak kemudian diatur atau disebutkan terbolak-balik atau carut-marut, tidak. Tapi disebutkan secara berurutan. Disebutkan Allah tusyriku bihi syai'ah, jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Urutan yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana. Maka itu suatu amalan yang besar, anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka manfaatkan ketika keduanya masih hidup untuk birrul walidain. Birrul walidain. 6. Kalian sempatkan untuk datang ziarah jika kalian berbeda tempat tinggal dengan kedua orang tua. Datanglah ke sana, sambang, bertanya tentang keadaannya. Jika memerlukan bantuan yang perlu kita bantu, dibantu. Jika punya hutang, dilunasi hutangnya. Jika dia meminta suatu permintaan yang itu perkara yang dibolehkan oleh syariat, maka berusaha untuk dipenuhi. Dan segala bentuk bentuk al-ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan itu merupakan simpanan yang berharga ketika keduanya masih hidup. Manfaatkan untuk kita bisa mengumpulkan amalan soleh sebaik-baiknya, diantaranya melalui birrul walidain. Apabila keduanya telah meninggal dunia, maka diantara bentuk birrul walidain masih ada dalam bentuk doa. Di antaranya, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan dosaku dan dosa walidayya, kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan rahmati keduanya. Kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku dari semenjak kecilku. Kita ucapkan itu, kita selalu sisipkan dalam doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wala taqtulu auladakum. Rasul sampaikan bentuk larangan Allah kepada kalian, la taqtulu auladakum, jangan kalian taqtulu, bunuh. Asal katanya taqtulu, tapi karena itu untuk banyak jadilah taqtulu, jangan kalian bunuh aulad. Aulad jamak dari kata waladun. Auladakum, anak-anak kalian. Disebutkan tentang larangan yang ketiga ini ba'da an dakara haqqul usul, dakara haqqul furu'. Disebutkan setelah penyebutan hak yang pokok, maka disebutkan hak yang sifatnya cabang. 6. Hak yang sifatnya cabang. Wal aulad fil lughatil arabiyyah, dan kata aulad menurut bahasa Arab yashmul adzakar wal untha, mencakup laki-laki dan juga perempuan. 6. Beliau bawakan bukti. Qala Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Yusikumullah, Allah telah Allah wasiatkan kepada kalian, fi auladikum, pada anak-anak kalian, lidzakari, bagi laki-laki, mithlu hadzil unsayain, seperti dua bagian kaum wanita dari sisi waris. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Maka bukti dari ayat itu Allah sebutkan fi auladikum, pada anak-anak kalian. Kemudian penjelasannya lidzakar, bagi laki-laki, mithlu hadzil unsayain, dua bagian bagi anak perempuan. Maka itu yang beliau maksudkan membawa ayat tadi, membuktikan bahwa kata aulad itu mencakup baik laki-laki maupun perempuan. Beliau berikan definisinya, beliau bawakan buktinya, beliau bawakan dalilnya. Demikianlah para ulama ahli sunnah, tidak asal bicara tetapi selalu ada dalilnya. Nah, maka kita mewarisi, mendapatkan manfaat-manfaat dari mereka, karena mereka itu adalah juga pewarisnya para nabi, al-ulama warathatul anbiya, para ulama yang memang ulama yang benar-benar mendalami Al-Quran dan hadith-hadith dengan benar. Mereka itu sesungguhnya pewarisnya para nabi. Kalau kita tidak jumpai sezaman dengan nabi, maka kita bisa jumpai sezaman dengan ulama. Maka keberadaan para ulama sangat berpengaruh, sangat berpotensi bagi umat. Ketika umat tadi berdampingan atau terbimbing dengan ulama, maka akan menjadi tanda kebaikan bagi umat tersebut. Jadi ketika umat jauh dari ulama atau tidak didapati ulama, maka khawatirnya menjadi sebab kehancuran. 6. Oleh karenanya, salah satu upaya untuk adanya kontak dengan para ulama melalui datangnya mereka ke negeri ini. 6. Untuk kemudian adanya kontak dengan kaum muslimin di negeri ini dengan cara daurah atau dengan cara kita belajar kepada para ulama secara langsung, atau jika tidak didapati, melalui cara yang semakin berkembang di zaman kita, adanya WhatsApp yang di situ adanya program belajar langsung dengan para ulama ahli sunnah walaupun kita tidak datang ke tempatnya. Nah, maka semakin canggih sehingga kita bisa mengikuti perkembangan ilmu, kita bisa mengikuti perkembangan untuk kontak langsung dengan para ulama. Nah, sudah masuk, Syekh. Nah, sampai di sini apa yang bisa kita bahas, walaupun tidak banyak, tetapi mudah-mudahan membekas dan faham dari apa yang kita pelajari dengan waktu yang singkat antara maghrib dengan isya. Mudah-mudahan waktu ini menjadi waktu yang bermanfaat dengan terus kita menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan datangnya kita dari rumah ke masjid ini untuk sholat jamaah dan sekaligus kita hadir di majelis ilmu tidak sia-sia di sisi Allah, melainkan Allah catat sebagai amalan ibadah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lamu sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.